bersama si pirang yang ganteng. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu, satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Semoga suasana syahdu menyelimuti kita bersama. Jangan ada keributan, semuanya damai dan aman selalu ya. Selamat datang Mbak Lilin. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Karena aku menyadari siapa aku ini, tak sepantas, tak sebanding dengan diriku ini. Namun bahagia hatiku bisa bertemu denganmu. Satu hari tak bertemu, hati rasa sadu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Suka lagunya semuanya. Sasyadu satu hari tak berhentimu hati rasa.